Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, di antara keindahan aturan Islam dan buruknya jahiliyah adalah di masa jahiliyah terdapat satu kebiasaan yaitu membunuh anak. Dan ini dilarang keras dalam Islam. Dan faktor orang jahiliyah untuk membunuh anak ada dua faktor. Ada dua faktor yang memotivasi orang jahiliyah untuk membunuh anak mereka. Faktor yang pertama adalah faktor kemiskinan. Dan faktor yang kedua adalah faktor malu karena satu hal yang menurut mereka dalam keyakinan mereka satu hal yang aib ketika mereka memiliki anak perempuan. Dan berkaitan dengan membunuh anak karena faktor kemiskinan, maka ada dua bentuk atau dua macam pembunuhan karena faktor kemiskinan. Yang pertama adalah membunuh anak karena faktor khawatir dan takut miskin. Khawatir atau takut miskin itu artinya orang tua sebenarnya saat ini dalam kondisi berkecukupan. Dalam kondisi kaya, akan tetapi mereka khawatir jika mereka memiliki anak, maka anak ini akan mengurangi jatah beras mereka, jatah makan mereka. Sehingga mereka jadi miskin karenanya. Nah, karena faktor, maka karena ada alasan semacam ini, sebagian orang jahiliyah membunuh anak mereka sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas melarang hal ini, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra ayat yang ke-31. Di surat Al-Isra ayat yang ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقِ. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena khawatir kemiskinan. Artinya kemiskinan belumlah sesuatu hal yang real terjadi. Cuma baru sekedar ketakutan, kekhawatiran. Meskipun sebenarnya kondisi ekonomi orang tua saat itu atau saat ini dalam keadaan mampu. Namun karena kekhawatiran mereka habisi anaknya. Ini motivasi yang pertama, karena takut miskin. Kemudian yang kedua, karena sudah miskin. Sebagian orang jahiliyah ekonominya pas-pasan. Dalam keadaan ekonomi pas-pasan ini kemudian istrinya hamil, punya anak. Maka setelah melahirkan, anak dihabisi. Karena mereka tidak ingin tambah miskin dengan sebab anak. Maka anak dalam pandangan mereka boleh jadi menjadi sebab orang kaya, sebab orang tua yang semula kaya menjadi miskin, atau mereka anggap sebagai faktor yang menyebabkan mereka akan semakin miskin manakala mereka sudah dalam kondisi miskin. Hal ini pun telah tegas Allah larang sebagaimana di surat Al-An'am ayat yang ke-151. Di surat Al-An'am ayat yang ke-151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Maka janganlah kalian bunuh anak kalian min imlaq karena faktor kemiskinan. Artinya kalian sudah miskin, kemudian khawatir dan takut tambah miskin gara-gara anak. Maka inilah faktor atau alasan orang-orang jahiliya melakukan pembunuhan terhadap anak-anak kandung mereka sendiri. Dan ini adalah satu perbuatan yang terlarang dalam Islam. Maka tidak menghendaki adanya anak karena dua faktor ini adalah satu hal yang terlarang dalam Islam. Maka ketika ada orang tua tidak menginginkan punya keturunan, kemudian mereka melakukan usaha yang disebut dengan KB, namun motivasi yang mendasarinya adalah dua faktor ini. Karena khawatir miskin atau karena merasa miskin dan takut tambah miskin dengan sebab bertambahnya anak, maka KB dengan motivasi semacam ini tidak lain dan tidak bukan adalah perilaku orang jahiliya. Motivasinya sama. Sama-sama takut miskin, sama-sama khawatir tambah miskin. Di samping itu, orang-orang jahiliya juga membunuh anak mereka, terutama anak perempuan, karena faktor rasa malu. Mereka malu karena punya anak perempuan. Karena kemuliaan adalah manakala mereka bisa menang perang dengan suku yang lain, kabilah yang lain. Dan kemenangan ketika berseteru dan berperang dengan kabilah yang lain, ini akan terwujud manakala punya anak laki-laki. Maka adanya anak perempuan hanya akan semakin melemahkan posisi kabilah tersebut di hadapan kabilah yang lain. Maka mereka merasa sangat hina ketika memiliki anak perempuan. Oleh karena itu mereka bunuh anak perempuan yang mereka miliki. Namun pembahasan tentang masalah ini, pembunuhan atau membunuh dan menghabisi anak perempuan, insya Allah akan kita bahas lebih detail di pertemuan yang akan datang. Dan terkait dengan masalah ini, membunuh anak, terdapat satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bila bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayyudzambi a'zam, wahai Nabi, dosa apakah yang paling besar?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan bagi Allah tandingan dan sekutu dalam ibadah dan dalam hal-hal yang merupakan hak khusus Allah, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Tsumma ayun, kemudian apalagi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Antaktula waladaka khasyata ayata'ama aw ya'kula ma'aka." Engkau bunuh, kau habisi anakmu sendiri karena khawatir dia makan bersamamu dan mengurangi jatah berasmu, jatah makanmu. Makin ada dosa besar yang Nabi letakkan levelnya dan posisinya setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, "Tsumma ayun, kemudian apa lagi?" Maka Nabi katakan, "Antuzania halilata jarika." Engkau berzina dengan istri tetanggamu sendiri. Maka ini tentu satu hal yang lebih jelek dan lebih buruk daripada berzina secara umum. Karena tetangga seharusnya kita memuliakannya, berbuat baik dengannya, malah kita menyakitinya, bahkan menodai kehormatannya dengan berzina dengan istrinya. Demikian dalam sebuah hadis yang dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan demikianlah yang bisa kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.